kepada sesama yang memang membutuhkan. Oh, bahkan membalasnya dari arah yang tak terduga dan melebihi dari yang kita kira. Itu namanya nikmatnya sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah Masjid An-Nida TV yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini kami dapat menjumpai Anda pastinya dalam sebuah acara yang insya Allah akan memberikan motivasi dan semangat kita untuk mencintai agama dan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum acara ini kita mulai dan kita buka, marilah sama-sama kita munajat, kita berdoa kepada Allah agar acara ini diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita semua yang hadir khususnya dan umumnya Indonesia yang menyaksikan mendapatkan ilmu yang manfaat dan mengamalkan menjadi amal yang soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan di pagi yang sangat indah ini kita akan membahas satu kajian yang menarik, satu tema yakni nasihat dan doa Imam Sudais. Bagaimana nasihat beliau dan doanya, kita akan serahkan dulu kepada guru kita Ustaz Yusuf Mansur. Padanya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gak semua orang dikasih nikmat panjang umur ya. Hari ini kita panjang umur. Gak semua orang dikasih sehat, kita dikasih sehat. Gak semua orang dikasih nikmatnya sholat subuh berjamaah. Ya sempat witir, sempat tahajud, sempat tahiyatul masjid, kita dikasih. Mudah-mudahan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita gak lagi menjadi orang yang bertanya tentang nikmat mana lagi nih Allah nih. Gitu. Tapi justru kita pengennya bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Pada hari ini alhamdulillah rekaman wawancara dengan Imamul Haramain, ya dengan Imam Mekah, Imam Sudais sudah bisa ditayangkan. Insya Allah nanti pemirsa akan segera melihat wawancara tersebut yang ternyata alhamdulillah wawancara itu malah menjadi nasihat dan juga sekaligus doa buat kita-kita muslimin muslimat di tanah air. Kita semua tentu saja berharap bisa pergi ke Baitullah, ya, bisa pergi ke tanah suci. Kalau ditanya sama orang Islam asal dia tidak gila, ya, pengen kagak lo ke Mekah? Pasti jawabannya pengen lah Ustaz. Jangan yang belum, ya, jangan yang belum. Yang sudah juga pasti kepengen lah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua berdoa agar diberi kesempatan oleh Allah pergi ke Baitullah menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Syukur-syukur nanti kesampaian bermakmum betul di belakang Imam Sudais dan imam-imam Mekah yang lainnya. Hari ini, pagi ini saya juga kedatangan tamu istimewa Bapak Haji Muhammad Riban, Wali Kota dari Palangkaraya. Beliau mensupport kita-kita untuk mendirikan ratusan rumah tahfiz di Kota Palangkaraya. Dan kemarin saya bersama Ustaz Anwar Sani, Ustaz Tarmizi dan kawan-kawan di sana ya meresmikan sementara 3 rumah tahfiz yang insya Allah 1 tahun yang akan datang Kota Palangkaraya akan memiliki anak-anak yang insya Allah sudah menghafalkan 15 juz lengkap dengan tafsirnya insya Allah. Tentu saja ini merupakan kebanggaan buat kami di nikmatnya sedekah Pak Wali Kota, dengan kehadiran Pak Wali Kota, dan insya Allah kita akan berdialog nanti di acara nikmatnya sedekah. Saya juga terima kasih sampai hari ini kedatangan ya jemaah-jemaah yang begitu istimewa menemani saya selama ini. Saya bingung nih kalau gak ada yang datang ngomong sama siapa gitu kan. ngomong sama TV doang nih. Jadi sebagai rasa syukur saya terhadap Bapak dan Ibu semua, hari ini saya berdoa pada Allah agar Allah memberikan kesehatan buat jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Hari ini dan hari-hari selanjutnya adalah permintaan dari anak saya, Wirda Salma Ulia Kumi Rahmatal Kulub. Ya, dia bilang, "Pah, gaya murotalnya yang lain dong." Gitu. "Gaya yang lain gaya gimana, Kak?" Itu tuh kayak Kumi bacanya. Ya, lu saya belajar sama Kumi. Jadi saya belajar sama anak saya. Anak saya ini masih 5 tahun kurang. Saya kursus dulu sama dia, belajar cara baca murotal yang dia mau. Ternyata subhanallah ibu bapak yang dirahmati Allah. Saya Yusuf Mansur yang kata orang udah jadi ustad, belajar dari anak saya yang 5 tahun. Lah anak saya yang 5 tahun ini punya guru. Gurunya yang kemarin tuh anak bocah yang di TPI, yang jadi temen dia, dari Namira. Namira ini umurnya 9 tahun. Jadi Namira udah bisa menjadi guru buat Kumi. Akhirnya Kumi menjadi guru buat bapaknya. Ya. Hari ini saya belajar dari Kumi dan saya mengajarkan lagi buat bapak dan ibu semua pemirsa di tanah air. Kita mulai ya, sebelum nanti kita menyaksikan rekaman doa dan nasihat dari Imam Sudais. Ikutin saya. A'udzu billah minasyaitonir rajim. Nah, kalau digabung nanti jadi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, beda kan tuh ya? Itu kiraatnya kiraat Toha, ya. Kalau yang kemarin itu kiraatnya Yusuf Mansur, ya. Hari ini mudah-mudahan Namira sedang melihat dan ini juga dipersembahkan tuh seluruh anak-anak Indonesia agar cinta terhadap Al-Quran. Emang beda, kalau zaman dulu kita yang ngaji zaman waktu kecil ya, subhanallah, gayanya gak ada. Tapi sekarang gayanya banyak, karena sekarang bantuan multimedia tuh banyak banget. Insya Allah pemirsa, setelah segmen yang berikut ini, kita akan langsung melihat nasihat dan doa Imam Sudais, dilanjutkan nanti dengan belajar murotal surah Ar-Rahman. Silakan. Bisa di seluruh tanah air, kami kepengen Anda melihat wajah imam. Kami ingin saudara kemudian mendapatkan doa dari imam dan mendapatkan nasihat dari imam. Insya Allah kita ke dalam, kalau rezeki ada buat kita semua, maka akan terjadi wawancara ini di sini. Min Syekh As-Sudais, minkum an-nasihah li Indonesia li hifzil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وسيدنا وقدوتنا محمد وآله وصحبه أما بعد فلا شك أن واجب المسلم العناية بكتاب الله عز وجل لأن القرآن الكريم هو نعمة من نعم الله عز وجل أنزله على عبده ورسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم هداية للعالمين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ولهذا فإن هذه المسابقات القرآنية محل تشجيع واهتمام وعناية لما فيها من آثار كبيرة في نشر كتاب الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والواجب علينا تجاه كتاب الله أمور أولها الإيمان به والتصديق به واعتقاد أنه من عند الله وأنه كلام الله عز وجل أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا تلاوته لأنه ورد فيه الأجر العظيم كما في حديث ابن مسعود في السنن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثالثا تدبره. يقول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول. وهكذا من الآيات العظيمة التي فيها الحث على التدبر. فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالخير تحت تدبر القرآن. رابعا التذكر. التذكر والاتعاظ بمواعظ القرآن الكريم وليتذكر أولو الألباب تفهم معانيه. خامسا التخلق بأخلاقه كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. سادسا العمل به. حتى يندرج القرآن في مجتمع. نعم يتبع العلم العمل. ما شاء الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما الفائدة هي يقرأ المسلم آيات إقامة الصلاة وهو لا يصلي ويقرأ آيات زكاة كذلك والتحذير من الشرك والقتل والخمر والسرقة والربا وهو لا يعمل بذلك. سابعا التحاكم إليه في كل أمر من الأمور. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثامنا الاستشفاء به. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الحاصل أن هذا القرآن فيه عزنا وسعادتنا وفخرنا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ولهذا فنحن نهيب بالمسلمين وخاصة الشباب والفتيات العناية بكتاب الله عز وجل والمشاركة في مثل هذه المسابقات العظيمة لما لها من آثار كبيرة. وما أحسن أبيات الشاطبي المشهورة التي يقول فيها وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا فيا أيها القاري له متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهم ملابس أنوار من التاج والحلا فما بالكم بالنجل عند تمامه أولئك أهل الله والصفوة الملا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. بارك الله في جهودكم وبهذه المناسبة نحن نحيي ونكبر ونهني الشعب الأندونيسي المسلم الأبي على حرصه وحبه للإسلام وحبه للقرآن واهتمامه بمثل هذه المسابقات القرآنية وما مسابقة سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية وزير الدفاع والطيران المفتش العام إلا نموذج مشرق في المسابقات القرآنية في جنوب شرق آسيا وفي أندونيسيا وفي آسيان على سبيل العموم. فجزى الله سموه خير الجزاء وبارك في جهود المملكة العربية السعودية على حرصها على إقامة هذه المناشط الإسلامية وما ذاك إلا لرعايتها واهتمامها بشؤون وقضايا المسلمين في كل مكان. وجزى الله حكومة أندونيسيا فخامة الرئيس والمسؤولين والشعب الأندونيسي على عنايتهم بمثل هذه المسابقات القرآنية ونشكر الشباب المسلم والفتيات المسلمات في أندونيسيا على حرصهم على هذه المسابقات والمشاركة فيها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ونسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وأن يعلمنا منه ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا وأن يرزقنا تلاوته وأناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وأن يرزقنا به التوفيق والسعادة والأجر المثوبة إنه جواد كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وشكرا تلفزيون اندونيسيا ووسائل الإعلام في اندونيسيا وفي أيضا المملكة العربية السعودية على تغطيتها وحرصها مشاركتها في وجودها أيضا في وجودها في هذه المناسبات القرآنية المباركة. وهذه رسالة الإعلام الهادف الذي يحمل رسالة الإسلام في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم. Mirsa yang dirahmati Allah, subhanallah nih, mungkin diantara pemirsa yang perlu pakai kacamata, ya terjemahannya tidak terlalu kentara ya. Tapi ya ini insyaallah saya coba akan bacakan terjemahannya. Kemarin saya sempat bersama kawan-kawan di pesantren nyoret-nyoret, ini apa namanya, transkripnya belum kita ketik di komputer. Nanti kalau selesai kita ketik, kita coba akan tawarkan ke pemirsa semua. Kita coba akan bikin jadi buku kecil yang kita wakafkan. Karena isinya ada 8, coba kamera mana? Nih, di shoot apa namanya? Transkrip saya. Transkrip, nah ini dia. Ini kalau nanti sudah selesai transkrip wawancaranya Imam Sudais dan yang berupa nasihat dan doa, kita coba akan tawarkan ke pemirsa Nikmat Sedekah, kita wakaf buku kecil, kita enggak usah perjualbelikan tapi kita bagikan, mudah-mudahan PPPA bersedia memfasilitasi. Karena isinya ini 8 butir, Masya Allah ya, memang orang alim itu membeda ya. Orang alim itu waktunya barokah. Saya ceramah 1 jam kadang-kadang isinya kagak ada. Ini nasihat yang mungkin sekitar 7 menit ya. Tapi ada 8 butir yang saya akan coba bacakan sekeburunya nanti setelah usai segmen yang berikut ini. Tapi salah satu yang saya sampai sekarang terngiang-ngiang adalah bagaimana Imam Sudais menasihatkan kita semua untuk berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Saya demi Allah ya, saya pagi ini memberitahukan apa yang sedang terjadi dalam hati saya ketika saya yang memang mendengar langsung dari telinga saya, dari lisan beliau adalah bagaimana saya selama ini pun rasanya masih kurang berakhlak Al-Quran. Ketika hadis itu sih hadis yang biasa saya dengar bahwa Rasulullah itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Tapi menjadi hidup ketika saya mendengar langsung dari lisan beliau, iya Allah, iya ya, Allah Maha Melihat, sudahkah saya berakhlak dengan akhlak yang Allah Maha Melihat. Lalu kemudian menjadikan semua apa yang menjadi dalam diri saya berkesesuaian dengan Al-Quran. Ya, sebelum segmen ini berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di atas agama Kedutaan Saudi Arabia di Indonesia. Saya Bandar, ada saya Ibrahim, ada saya Sultan, ada kawan-kawan yang lain. Ya, mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa terima kasih saya kepada semuanya, saya haturkan jazakumullah khairul jaza. Dan Indonesia pun terima kasih kepada Anda semua, karena lewat atau semua izin Allah, tapi lewat kerja keras teman-teman yang menghadirkan Imam Sudais sudah memberikan banyak keberkahan buat Indonesia. Nanti kita akan lanjutkan bicara-bicaranya setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, Imam Sudais bersama dengan Abdullah Baspar dan Syekh Abdullah Mutlak, penasehat dari kerajaan Alam Mamlaka Saudi Arabia, ini datang ke tanah air atas undangan dari kepanitiaan Musabaqah Hifzul Quran tingkat ASEAN. Ya, ini kebetulan ketuanya adalah presiden yang kita cintai, Presiden SBY. Alhamdulillah tidak tanggung-tanggung Musabaqah Hifzul Quran diketuai langsung oleh presiden kita yang kita doakan, mudah-mudahan Allah tolong beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau. Dan Allah bawa Indonesia di bawah kepemimpinan beliau lebih cinta lagi dengan Al-Quran. Musabaqah itu istimewa karena musabaqah itu bukan cuma musabaqah hifzul Quran, tapi juga musabaqah hadis. Sesuatu yang saya akhirnya mikir, iya ya, kenapa dipisahin antara Al-Quran dan hadis? Padahal itulah ketinggalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika meninggal tidak meninggalkan warisan buat kita berupa harta, Tapi Rasulullah menimbangkan warisan berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Al-Quran dan Hadis. Yang kata Rasulullah apa? Kalau selama kalian berpegang pada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan kalian itu semua sesat. Ya, yang dilombakan adalah bulughul maram. Subhanallah ibu bapak yang dirahmati Allah. Ya, enggak kebayang sama saya kalau ada anak-anak Indonesia ikut serta lomba itu. Padahal itu lomba, ya, memperlombakan juga hadis-hadis di bulughul maram. Itu ratusan hadis, tidak kurang 500-an hadis yang diperlombakan. Lengkap dengan sanad, ya, matan dan rawinya. Ampun. Kalau ada ustadz yang hafal begini ya, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Sayangi semua yang ada di muka bumi, nanti kalian akan disayang sama yang ada di langit. Itu mah enggak aneh, tapi kalau an-an-annya itu hafal, an ibni anu, an abi hurairah, an abi inin, an itunya hafal Pak, dari si fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irhamu. Waduh, subhanallah. Saya enggak kebayang tuh. Udah gitu ditambah lagi rawahu. Rawahu ini, rawahu itu. Ah, subhanallah. Tapi itulah Allah menjaga Al-Quran dengan as-sunnah ini luar biasa. Ya, kalau tidaklah Allah mudahkan, tentu saja tidak ada yang sanggup menghafalnya dan menjaganya. Salah satu yang ditugaskan menjaga adalah kita semua. Bagaimana kita menjaga Al-Quran dan as-sunnah untuk tetap hidup. Baik. Ini terjemahannya ya. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menurunkan Al-Quran kepada hamba-hambanya. Agar Al-Quran menjadi peringatan kepada seluruh alam. Salawat dan salam semoga terlimpah atas pimpinan suri tauladan dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas keluarga dan sahabat-sahabatnya. Amma ba'du. Tidak diragukan lagi bahwa di antara kewajiban seorang muslim adalah memberikan perhatian terhadap kitabullah. Ayo, kita udah belum memberikan perhatian. Cek pakaian. Punyakah kita pakaian lebih dari satu? Anak-anak kita sudah lengkap pakaiannya? Istri kita, suami, ibu, ibu dan bapak semua, pembantu pun semua memunyai pakaian satu-satu. Memberi perhatian terhadap Al-Quran, minimal coba kita lihat dalam rumah kita, pemirsa. Apakah di rumah kita ada Al-Quran? Kalau ada, sesuaikah jumlahnya dengan jumlah orang yang ada di rumah? Kalau belum, jangan isinya. Qurannya aja kita enggak punya. Masya Allah. Kalau kita sudah lengkap, kita tanya juga tetangga kita. Punya enggak tetangga kita Al-Quran? Kemarin saya pindah rumah. Di rumah yang saya pindah ini, yang baru ini, saya kemudian memulai membagikan sejadah. Ya, kemarin Ustaz Agus, saya bilang, Gus, beli sejadah, bagiin. Nanti minggu depan, bulan depan pas pengajian kita bagiin Quran. Bagiin tasbih, bagiin peci, bagiin yang lain-lain. Nah itu juga ibu begitu. Sesekali jangan cuma bagiin makanan. Ketika ada anak kita ulang tahun, hadiahkan anak kita Quran. Ketika ada suami ibu ulang tahun, hadiahkan dia Quran. Ingatkan. Jangan sampai Al-Quran dijadikan mas kawin. Tapi kemudian mas kawin masnya dijaga, Al-Qurannya lupa. Warnanya apa lupa? Akhirnya kita dilaknat sama Quran. Karena Quran dilupakan oleh kita. Karena Al-Quran itu merupakan nikmat dari Allah yang diturunkan kepada hambanya. Kepada Rasul dan Nabinya, yakni Muhammad SAW. Sebagai hidayah bagi seluruh alam. Nah, ini dia pemirsa. Al-Quran buat kita udah nikmat belum? Kalau Al-Quran buat kita udah nikmat, insya Allah. Kayaknya kalau gak sehari ngaji tuh ya Ustaz, aduh rasanya gimana gitu. Ustaz saya tertekan. Kenapa tertekan? Biasanya tertekan karena hutang. Biasanya tertekan karena dicerai suami. Biasanya tertekan karena belum bayaran anak. Ini tertekan sebab datang haid. Emang kenapa datang haid tertekan? Ustaz saya gak bisa megang Quran. Kebayang sama saya 2 minggu saya berpisah dengan Al-Quran. Wah itu hebat. Hebat. Jadilah orang yang bisa menangis ketika kemudian pergi ke kantor, Quran gak kebawa. Ini mah kita kalau dompet gak kebawa, aduh kita baru dompet kita hilang. Tapi begitu Quran gak kebawa. Saya tidak akan berusaha ya untuk menyelesaikan translate terjemah ini. karena saya akan berusaha menerangkan satu demi satu ibarat syarah. Saya mensyarahkan apa yang menjadi kaulnya Imam Sudais. Kalau emang gak keburu, gampang. Acara ini kan acara kita atas izin Allah, toh nanti besok kita terusin pembahasannya. Tapi ini menarik, ya. Bagaimana Imam Sudais memberitahukan kepada kita, sudahkah kalian semua memberikan perhatian terhadap Al-Quran? Jangan-jangan kita semua belum memperhatikan Al-Quran. Kenapa juga Al-Quran tidak diperhatikan? Karena kita anggap dia barang biasa. Coba kalau kita anggap dia bukan barang biasa, berlian contohnya. Mana mungkin kita taruh berlian di lemari makan di dapur? Gak mungkin dong. Kita akan ingat terus tempatnya di mana. Surat nikah, begitu pentingnya surat nikah. Sampai kemudian kita taruhnya itu pun kita tahu. Lemari kita ada berapa tingkat? Di selipan yang sebelah mana? Betul gak? Surat tanah kita, sampai rekening listrik pun kita hafal. Tapi begitu ditanya, Quran ditaruh di mana? Duh, Quran di mana ya? Gak taunya di bawah kosmo. Oh mbak, di bawah koran telanjang Quran. Hah? Di bawah majalah-majalah yang ada gambar perempuan lagi begini dah. Hah? Waktu zaman dulu kita kecil, Quran di bawah koping ho, kita ditabokin sama ibu kita. Hah? Dimarin abis-abisan, digebuk pakai lidi. Quran nih, Quran pakai ditaruh di bawah koping ho. Gitu kan, ingat gak zaman dulu kecil? Hah? Tuh, kalau kelangkahin marah, kalau jatuh kita nyium. Betul gak? Sekarang Al-Quran di rumah kita bagaimana? Berdebu. Kalau baca tuh kudu begini. Hah? Dulu kita, ini cerita saya kecil ya. Memberi perhatian terhadap Quran, bahkan memberi perhatian terhadap yang kita baca. Betul gak? Ini ada Ustadz Ghazali ini dari Palangkaraya. Ini ngajar Quran keliling beliau. Sama lah pasti waktu kecil antum sama mana kira-kira begitu kan. Kita tandain pakai lidi. Lidinya gak cukup satu. Ada belidi-lidi tuh. Hah? Itu lidi kayaknya besok bakal nungguin kita tuh nanti di yaumil akhir. Kita lihat nih. Ih, ini lidi yang kecil nih gue pakai nih. Gitu. Ah bener. Saya kadang-kadangnya kalau ngelihat anak-anaknya orang lain. Mereka bangga memegang kitab sucinya. Tapi zaman sekarang, kitab suci kayaknya bukan lagi yang dibanggain. Kayaknya kita pengennya bawaannya pengen taruh di tas aja, gak boleh ada yang ngaji. Kalau di busway ada orang yang kemudian murojaah. Ya. Wabashirin ladhina amanu wa amilu salihati anna lahum jannat. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Di kereta. Di pesawat, di ojek, di halte, di sela-sela menunggu zuhur di kantor, di sela-sela menunggu asar di kantor, di warung ketika ibu dan bapak membuka warung, belum ada pelanggan lalu bapak ibu buka. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqun qalu. Qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Zaman saya punya ayah menikah, zaman saya punya paman menikah. Yang ditanya sama buyut Guru Mansur, bisa ngaji enggak lo? Gitu. Kamu bisa ngaji? Kalau bisa ambil Quran, baca. Setelah itu ditanya, kamu bisa khutbah? Kalau kamu bisa khutbah, baru maju nikahin cucu saya. Kalau kamu bisa khutbah, kamu bisa baca Quran, kamu bisa menjadi imam, baru silakan menjadi mantu saya. Itu di belakang ada nenek saya tuh satu. Mana? Nyengkep. Nyengkep mana kasih tangannya? Berdiri dikit biar pada kenal. Berdiri. Berdiri biar pada kenal, enggak bisa berdiri katanya. Itu nih nenek saya. Itu Abah Firdaus ketika menikahi Umi Iyo, begitu modelnya. Enggak ditanya bawaan lu apa? Hah? Ada roti buayanya kagak nih besok? Hah? Kalau dari Palangkaraya ya, ada tikar lampitnya enggak? Nah, ini Pak Wali akan hadiah buat saya nih. Iya, ini udah bawa hadiah buat saya. Enggak ditanya, tapi kalau orang sekarang gimana? Ya. Ordengnya dibuka. Masya Allah mobilnya, Masya Allah. Dibuka udu motornya, subhanallah, subhanallah. Minggu besoknya ganti lagi, waduh hebat banget. Minggu depannya ganti lagi, mantuk gua nih top. Dinikahin lah sama anak kita, kagak taunya sopir. Ya, kagak taunya bengkel. Ada yang salah enggak? Enggak ada yang sopir. Enggak ada yang salah. Kecuali dia bohong sama dia punya calon mertua. Enggak ada yang salah. Sopir juga kalau hafal Quran, penghasilan 50 juta sebulan. Sopir siapa itu? Ya, kita lupa deh, kita lupa ya. Terus kita terusin. Ya. Saya lagi ya, tidak diragukan lagi bahwa di antara kewajiban seorang muslim adalah memberikan perhatian. Fala syakka, ya. Di sini disebut oleh Imam Sudais, tidak diragukan bahwasanya wajib buat muslim ini memberikan perhatian bi kitabillah, terhadap kitab Allah azza wa jalla. Li'annal Qur'an al-karima huwa ni'matun min ni'amillahi azza wa jalla. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah salah satu nikmat dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibu ya, kalau sempat merasakan punya anak yang saleh-saleha. Pernah gak sih ibu bapak ya, begitu sakit, badan meriang gitu ya, tiba-tiba anak kita datang buka pintu. Kenapa, Pak? Aduh, badan panas nih, Kak. Alhamdulillah lagi dikasih sakit. Terus dipegang pala kita sama dia. La ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan papa sembuh ya. Terus ditinggal. Kita pikir dia cuma begitu doang. Kagak tahu balik lagi sudah dalam keadaan berwudu. Ketika kita menyaksikan Al-Quran berjalan dan ada di anak kita. Lalu kemudian dia duduk di tepian, kita punya tempat tidur dan membaca Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Air mata kita jadi kesembuhan tuh buat kita. Quran kalau udah hidup di anak kita tuh kayak gitu. Tanya sama yang menghatamkan Al-Quran. Begitu sudah mulai nyampe 10 surah yang terakhir. Begitu nyampe 3 surah yang terakhir. Kayaknya lega gitu hati. Nikmat nih, nikmat. Tapi kenapa nih tidak menjadi nikmat? Satu, dia gak tahu bahwa ada makanan enak di rumah dia. Ya. Yang kedua, bisa jadi dia gak doyan. Kalau gak doyan, parah nih. Parah nih. Kalau saya orang Betawi ini kira-kira begini. Kalau lo gak doyan sambal, jangan jadi mantu gue lo. Kalau lo gak doyan sambal, gak bisa bikin sambal, jangan jadi mantu gue. Kan gitu kadang-kadang nih ya. Zaman dulu, kalau Betawi sekarang enggak. Bukan minna, bukan dari golongan kami. Kalau kamu tidak senang makanan kami. Segitu tidak doyannya saya sama telur puyuh. Tapi karena saya ada di Berau, oh, gue telan juga ya. Daripada diomelin sama bupatinya. Itu menghormati, kita menghormati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah mah tidak bisa dengan harta kita. Kita hormati ini Quran yang diturunkan oleh Allah azza wa jalla. Insya Allah kita terusin setelah yang berikut ini. Ya, insya Allah pemirsa besok akan ada tamu dari Papua. Itu 40 ibu-ibu ya, dari Raja Ampat. Raja Ampat itu mana ya? Sorong ya. Kita doain mudah-mudahan di sana menjadi juga negeri Al-Qur'an insyaallah ya. Ustadz Fazlan tuh masyaallah dia mengirimkan anak-anak Papua ke berbagai pesantren. Ya, nanti juga diikuti oleh daerah-daerah lain. Palangkaraya sudah tuh dikirimin ke sana, kirimin ke sini, kirimin sana, kirimin ke sini. Bahkan ya Padang, Sumatera Barat itu memiliki asrama di Kairo. Asrama tuh di dekat Universitas Al-Azhar. Jadi kalau kita berinvestasi di pendidikan tidak akan merugi. Sebelum saya lanjutkan pembahasan tentang nasihat dan doa Imam Sudais, izinkan saya memanggil Bapak Haji Muhammad Riban, Pak Wali Kota Palangkaraya. Silakan Pak, sini ke depan. Ya, ini mic-nya. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Wali aja deh yang cerita apa yang kemarin beberapa hari yang lalu terjadi di Palangkaraya yang kaitannya dengan Al-Qur'an. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga hari yang lewat Ustadz Yusuf Mansur meresmikan tiga rumah tahfiz yang ada di Kota Palangkaraya. Insyaallah kami punya niat, mudah-mudahan kami mohon juga doa dengan bapak dan ibu para jemaah Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah yang notabenenya syiar Islamnya jauh tertinggal di wilayah provinsi-provinsi se-Indonesia. Walaupun usia provinsi Kalimantan Tengah itu yang ke-27 berdirinya di Republik ini, namun perkembangan Islam di sana cukup tidak terlalu berkembang dengan baik. Masyarakatnya kurang lebih 68% Muslim, namun para ustadz mubaliknya sangat kurang, sehingga kita sangat terasa sekali dengan mengirim para calon-calon dai kita ke beberapa pesantren di luar Kalimantan Tengah, karena Kalimantan Tengah tetangga provinsinya Kalimantan Selatan yang cukup kita kenal para ulamanya sampai ke tanah air, bahkan ke banyak berguru ke Arudi Sarabia apa Arab Saudi sana, sehingga kita juga banyak dai-dai kita dari Kalimantan Selatan. Tetapi kelemahan para dai kita, alumni-alumni dari pondok itu Ustaz, kadang-kadang tidak mau ke daerah. Mungkin kayak Kalimantan Tengah karena cukup tertinggal infrastrukturnya sehingga sulit para dai kita tidak bertahan. Mungkin kurang lebih nasibnya Kalimantan Tengah kurang lebih dengan Papua. Kurang lebih dengan Papua. Sehingga kami juga berniat mudah-mudahan program yang diluncurkan oleh Ustadz Yusuf Mansur ini tumbuh dan berkembang di Kalimantan Tengah. Itu harapan kami. Target dari tiga rumah tahfiz biar pemirsa tahu mungkin? Ya. Berapa anak yang sekarang ini? Yang sudah ada, kita sudah merekrut kurang lebih 40 santri. Dan kami juga mengharap dalam kesempatan ini Ustadz juga bisa membantu kami nanti dari kurikulum dan sebagainya. Siap. Dari PPPA pusat, sehingga yang kami rasakan selama ini memang beberapa Ustadz kita, berapa guru-gurunya nanti yang sudah hafal 20 juz juga sudah ada, dan kita juga masih mengharapkan agar apa yang diluncurkan oleh Ustadz Yusuf Mansur ke depan dari tiga ini tidak lama lagi mungkin ada dua lagi Ustadz, dalam bulan-bulan depan ada kita bangun dua lagi. Nah nanti pada saatnya kita kesulitan masalah tenaga pengajarnya. Ini yang penting Ustadz. Insyaallah Pak Wali nggak usah khawatir, di Indonesia ini banyak sekali lembaga-lembaga dakwah yang memang konsen di pengiriman dai-dai di daerah, di antaranya Dewan Dakwah, ada Al Irsyad, ya, kemudian ada Hidayatullah. Insya Allah nanti PPPA akan memfasilitasi ngeling dengan lembaga-lembaga lain untuk kemudian menjadikan Kota Palangkaraya menjadi salah satu tujuan dakwah. Insya Allah. Pak Wali, ini ada kenang-kenangan dari PPPA. Ustaz Sani saja nggak sih? Nah ini ada foto waktu peresmian di Palangkaraya, ya. Nah ini mudah-mudahan diterima dengan baik, Pak Wali, ya, dipajang di ruang dinas, ya. Terima kasih. Nah ini yang saya tunggu nih. Ini apa ini? Sejadah. Oh sejadah. Sejadah yang ditempel di tikar lampit, ya. Alhamdulillah. Mau ini mau? Harganya berapa, Pak? Ini 150.000. 150.000 ya. Kalau mau bisa dibeli di Nikmatnya Sedekah, ya. Ya, insyaallah minggu depan, ya. Bagus ini. Lah, dagang boleh enggak dagang? Lah boleh kan? Ini saya beli dari Pak Wali 150 ya. Saya jual 200 ya. Alhamdulillah. Makasih Pak Wali. Salam sama semua di Palangkaraya. Makasih juga pada alim ulama dan seluruh tokoh masyarakat di Palangkaraya, para asatidz, para asatidzatnya. Insyaallah mudah-mudahan saya bersama kawan ke PPPA dan kami semua nih kita ya di Nikmat Sedekah akan mendukung perjuangan Palangkaraya menghasilkan generasi-generasi Rabbani yang mencintai dan menghafalkan Al-Quran. Insyaallah juga kalau ada waktu boleh nih kita bikin turnya Nikmat Sedekah ya nggak? Hah? Mau nggak? Ya. Kita nanti sama-sama jalan ke Palangkaraya, kita naik perahu menyusuri Sungai Kahayan ya. Menyusuri Sungai Kahayan insyaallah. Nah, ya, kembali apa yang disampaikan oleh Imam Sudais. Ternyata memberi perhatian terhadap Al-Qur'an bukan cuma tugas kita terhadap diri kita. Ya, al-inayah bi kitabillah azza wa jalla itu bukan hanya dari kita untuk kita. Tidak selesai loh Pak, tanggung jawab kita emang kita sendiri. Kita kan bukan Yusuf Mansur nih tidak sendiri. Yusuf Mansur nih ada siapa? Ada istri, ada anak. Maka tanggung jawab itu berilah perhatian anak kita terhadap Al-Quran. Berilah perhatian istri kita terhadap Al-Quran. Termasuk hari ini kita menyaksikan ya tokoh masyarakat, kemudian juga pimpinan dari satu kota memberikan perhatian kepada Al-Quran dengan cara-cara yang sepatutnya dan selayaknya. Saya belum melihat muka-mukanya pemirsa mah udah beres. Insyaallah. Ke di segmen terakhir ini coba kita belajar a'udzunya ya. Ya a'udzu murattal gayanya Namira dan gayanya Kumi Rahmatal Qulub. A'udzu billah. A'udzu billah. Lagi? Himinasyaitonirrajim A'udzu billahi minasyaitonirrajim Ya, pemirsa, a'udzunya aja dulu ya. Nanti besok hari Rebo kita terusin, kita membahas surah Ar-Rahman. Kita langsung juga masuk ke murotalnya Ar-Rahman dengan gayanya Namira dan gayanya Kumi Rahmatal Qulub. Sambil kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sama-sama baca tu a'udzunya sekali lagi. Ayo, satu, dua. Ya pemirsa, sampai di sini dulu. Insyaallah Rebo besok kita terusin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Albar, iya, sampai bengong. Kirain udah ditutup, mau Ustaz. Baik, pemirsa dirahmati Allah. Semoga kita menjadi orang yang lembut hati kita menerima nasihat orang lain demi kebaikan kita. Insyaallah masih ada poin-poin nasihat Imam Sudais yang akan kita saksikan besok Rabu dan episode-episode berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.